السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، لهم دعاء برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم سبح به عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia membuka tangannya pada waktu malam supaya orang-orang yang buat dosa pada waktu siang boleh bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Al-Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siang malam Allah Subhanahu wa taala tunggu kita bertaubat pada dia. Allah tunggu kita. Allah tunggu kita minta ampun atas dosa kita, dan dia nak bagi ampun pada kita. Sehingga kan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia buka tangan dia. Tangan Allah ni macam mana? Laisa kamitslihi syai. Tak ada satu tangan serupa dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka tangan dia liyatuba musiun nahar, supaya orang yang buat dosa pada waktu siang boleh minta ampun pada Allah pada waktu malam. Sebaliknya, wayabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail. Allah Subhanahu wa taala buka tangan dia pada waktu siang supaya orang yang buat dosa malam boleh minta ampun pada waktu siang. Berlanjutan perkara ini sehinggalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta taqlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit di sebelah barat. Sampai kiamat. Lagi mana tak mai kiamat, lagi tu Allah duk tunggu kita minta ampun dia. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan yang buat kita. Dia tahu lemah kita tang mana. Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan yang mencipta kita. Dia tahu kita manusia silap kita banyak sangat. Maka Allah membuka peluang kepada orang yang berdosa siang minta ampun dekat Allah pada waktu malam. Orang yang berdosa malam minta ampun kepada Allah pada waktu siang. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, lillahi afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Atau kama qal muttafaqun alaih. Dan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardin fala fanfalatat minhu وعليها طعامه وشرابه فأيت منها. Ini umuman Kancil JSJ 909 Rekan Saga BKT 2300 mengganggu pintu kata orang. Penubah tentuan tolong kita parking, jangan parking depan pintu pada orang. Dekat tahu orang ada masalah apa, dia nak kena emergency, nak pergi hospital ke apa, kita mengganggu nama kita. Minta kerjasama tuan-tuan untuk kuliah yang akan datang, jangan menghalang lalu lintas ya. Sekali lagi, JSJ 909 BKP 2300 tolong ubah tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardin fala fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata shajaratan فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatub ilaih. Nabi kata, Allah subhanahu wa ta'ala cukup seronok apabila ada hamba dia yang bertaubat dan minta ampun pada dia. Nabi berita Allah subhanahu wa ta'ala ni seronok apabila ada hamba dia yang buat salah, minta ampun dia. Pasal apa? Pasal di situlah buktinya sifat ghafur Allah. Sifat pengampun Allah tu. Kalau tak ada siapa minta ampun, tak nampak sifat pengampun Allah. Bila orang minta ampun kepada Allah, nampak sifat pengampun Allah tu. Maka seronoknya Allah subhanahu wa ta'ala ni apabila ada hamba yang dia buat ni, buat dosa, minta ampun ke dia. Seronok Allah subhanahu wa ta'ala ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahadikum kana ala rahilatih bi ardin falah fanfalatat minhu. Lebih seronok lagi daripada manusia yang naik kenderaan di tengah padang pasir luar, tiba-tiba kenderaan tu hilang. Hilang kenderaan itu, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kenderaan tu hilang sekali dengan makanan, sekali dengan minuman, sekali dengan bekalan, sekali dengan apa, ada-ada atas kenderaan tu hilang sekali dengan kenderaan tu. Susah hati manusia ni. Dah kata ni lah. Contoh senang juga lah. Kopek duit kita hilang juga. Nak abang kaita hilang ni besar tangan. Ni tuan-tuan main duduk di masjid mengaji apa semua sampai pukul 9 suku, saya pergi kuliah, kita habis insyaAllah, kita semayang risau apa semua, turun-turun cari setong-setong bakar apa sikit nak balik di rumah, pipi di tempat parking tekak kita tak ada. Jadi aku guna dah. Dia hak mengaji malam ni dia lupa habis. Lupa habis sebab siapa terkejut kereta hilang. Bukan murah kereta kita beli ni. Second hand pun RM22,000. RM2,000 pun kita cari sampai marah habis anak bini semua ni kereta RM22,000. Cari-cari hilang. Macam mana susah hati kita masa tu. Orang main bertegur dan tepuk belakang. Assalamualaikum Haji. Hai, tak balik juga. Orang balik habis dah. Tak ada mood nak sembang dengan siapa pun. Kita kereta hilang. Orang duk tanya apa? Duk tanya orang ni balai polis tak mana. Ya lah ni nak tahu balai polis tak mana. Aku nak kira ni kereta dah satu pasal hilang. Dalam kereta tu pula tadi. On the way nak main masjid tadi. Tinggal dekat ATM manakah jolok duit 1,500. Duk ada tu selit bawah bangku kereta. 1,500. Kereta dah RM22,000, duit RM1,500. Kita punya raplah ni macam mana masa tu? Nabi SAW nak bayangkan gembiranya Allah ni. Nabi buat bandingan satu orang manusia duk naik unta, yang atas unta tu ada bekalan makanan, ada bekalan minuman, ada bekal untuk dia nak musafir jauh ni. Tiba-tiba tengok-tengok hilang kenderaan tu sekali dengan bekal dia, makan minum dia semua hilang. Susah hati dia ni Allah yang mengetahui. Duduk tengah padang pasir tu eh. Tengok utara, tengok selatan, tengok timur, tengok barat. Sejuk mata memandang padang pasir. Unta tak ada. Nabi SAW kata, fa'aita minha. Dia cari ni sampai putih asar. Nak tala pergi ke mana? Pi utara tak ada apa. Pi selatan tak ada apa. Duk cari kenderaan dengan bekalan, dengan segala-gala ada atas kenderaan ni. Atas unta ni hilang semua. Habis punya letih cari, fa'ata syajaratan. Nampak pokok ada satu tentu. Fattaja'a fi zilliha. Fi duduk di bawah teduh pokok tu tidur kan. Tak tahu nak buat apa. Tidur. Penat-penat dah. Susah hati teramat sangat dah. Tak tahu dah nak buat apa. Jumpa pokok sebatang. Ada teduh bawah dia. Tak tahu pada tidur kan dulu. Waqad aisa min rahilatih. Putih hasalah dia. Dia kira hati ingat kata tak jumpa dah kenderaan ni. Tak jumpa dah unta dia ni. Tak jumpa dah makan minum dia ni. Ni nak pergi cari makan minum satu pasal nak minta ke siapa. Tengah padang pasir siapa pun tak ada. Putih hasalah dia. Fabainama huwa kadzalik. Nabi kata tengah duduk dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan putih hasalah. Dah tak ada harapan dah nak jumpa balik benda yang hilang ni. Idh huwa biha qa'imatan 'indah. Bangkit lagi tidur celik-celik unta dia senyum sebelah dia. Unta hak kata hilang tadi, hak cari sampai putih hasa tadi ni tak ada. Dia tak kepala lena, letih, celik-celik unta dia senyum tepi dia. Hadis tak kata senyum lah, saya kata senyum. Dia kata dalam keadaan susah hati, dalam keadaan putih hasa ni, iz huwa biha qa'imatan 'inda. Tengok-tengok unta duk berdiri cegat tepi dia. Fa akhadha bi khitabiha, tak buang masa tangkap tali unta tu dulu. Nak pastikan aku ni mimpi ke sungguh punya unta ke. Pak pegang tali tu gorah. Sungguh dah aku tak mimpi. Summa qala min shiddatil farah, kemudian terkeluar di mulut dia kerana seronok yang teramat sangat yang tak boleh nak cerita. Dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, engkaulah hamba aku dan akulah Tuhan kau. Nabi abang, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi nak bagi tahu seronok dia ni. Dia seronok ni. Benda yang dia sangka tak jumpa dah. Benda yang dia sangka hilang terus dah. Benda yang kerana hilang ni nak jadi susah besar kepada dia ni. Tiba-tiba mai duk ada tepi dia. Seronok ni. Pegang-pegang tali unta tu terkeluar di mulut. Allahumma anta abdi. Ya Allah ya Tuhan aku. Engkau lah hamba aku. Dia kata. Wa ana rabbuk. Dan aku Tuhan aku. Terbalik. Nabi kata akhta min shiddatil farah. Silap tu pasal apa? Kita silap cakap tu pasal apa? Akhta. Silap tu min shiddatil farah. Kerana terlampau seronok pergi bercakap pun tersilap. Seronoknya orang yang hilang satu barang yang dia sangka tak jumpa dah, tiba-tiba jumpa balik. Seronok dia tu lebih seronok lagi Allah apabila ada hamba dia yang buat dosa minta ampun pada dia. Tuan faham tak hadis tu? Hadis kompleks sikit hadis ni, tapi Nabi nak habang yang tu. Nah, abang kata Allah subhanahu wa ta'ala ni duk cumbu, kita minta ampun ke dia. Nah, abang kata Allah subhanahu wa ta'ala ni Tuhan maha pengampun, dia tak jual mahal dalam bak nak mengampun dosa hamba ni. Sebaliknya Tuhan cumbu kita, kok-kok kita nak angkat tangan nak minta Allah maafirli, ya Allah ya Tuhan ampunkan aku. Allah tunggu kita minta ampun. Mana-mana hamba dia minta ampun ke dia, dia akan tunaikan permintaan hamba itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai bila Tuhan akan macam ni? Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughadir, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi. Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala dia akan terima taubat hamba. Allah subhanahu wa ta'ala tunggu manusia minta ampun, tunggu manusia bertaubat, dia akan bagi ampun, dia akan terima taubat. Sampai bila? Malam yugharghir, selagi mana nyawa tidak sampai digharghara. Maknanya lagi kita tak mati, selagi itulah peluang untuk kita minta ampun dan kita bertaubat kepada Allah terbuka luas. Kesimpulan daripada tiga hadis yang kita baca, yang pertama, mana ada bumi yang tak pernah kena timpa yang hujan? Tak ada. Tuan-tuan pergi gurun Sahara yang kering kontang tu pun pernah hujan turun ke dia? Pernah. Maknanya mana ada manusia yang tak ada dosa? Mana ada manusia yang tak ada dosa? Oleh itu, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Bertaubatlah atas dosa-dosa kita. Satu. Kesimpulan yang kedua, kita berdosa kepada banyak pihak. Kita berdosa dengan Allah. Tuan-tuan, seumur hidup kita sampai malam ni, umur kita dah 50, tak ada ke kita buat dosa dengan Allah? Tak ada ke sekali kita selek semayang parbu? Ada dosa kita dengan Allah. Tak ada ke sekali kita puasa tetapi kita tidak jaga adab-adab puasa? Ada. Daripada akhir balik sampai umur kita 50 malam ni, takkan tak pernah kita puasa, tapi kita buat benda yang Allah tak bagi kita buat ketika kita puasa. Maknanya kita berdosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih teruk lagi, di kalangan kita ni ada yang pernah terlibat dengan riba. Pernah dulu beli rumah ambil loan riba, sedangkan riba dosa besar. Kita pernah ambil loan kereta pakai loan riba, kita berdosa besar. Bahkan kita pernah berdosa dengan mak bapak kita. Mana ada manusia dalam dunia ni tak ada mak, tak ada bapak, kecuali individu-individu istimewa yang tertentu seperti Nabi Allah Isa alaihi salam, tak ada bapak. Kita semua ada mak, ada bapak. Takkan seumur hidup kita tak pernah kita bagi teguri hati mak bapak kita, secara sengaja, secara tak sengaja. Yang pentingnya kita ada dosa dengan mak ayah kita. Kita berdosa dengan isteri kita. Kita berdosa dengan suami kita. Kita berdosa dengan anak-anak kita. Kita berdosa dengan adik-beradik, dengan kak, dengan abang, dengan adik kita. Kita ada dosa dengan jiran tetangga kita. Kita ada dosa dengan kawan-kawan sekerja dengan kita. Banyak dosa kita kalau nak kira. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf kepada orang yang terlibat dengan kita dalam menyebabkan kita berdosa ni. Pasal apa? Semua-semua benda ni boleh meringankan kita ketika kita balik mengata Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan kita ni. Kita kurang dosa dengan orang ramai, kita kurang dosa dengan Allah. Sebab kita clear masa kita hidup atas dunia sebelum mati, kita bagi clear. Kita bagi clear ni jadi ringan kita. Dan kesimpulan yang ketiga, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata dibangkitkan setiap manusia di mahsyar itu. Kita semua itu Tuan-tuan, saya, semua hak dah mati dah, hak tak mati lagi. Orang alim, orang jahil, semua. Nama kata manusia ni, yub'atu kullu abdin ala ma mata alaih. Nabi SAW kata, dibangkitkan kita daripada kubur di akhirat esok ni. Dalam keadaan kita semasa mati kita. Kalau masa kita mati itu, kita satu orang yang bersih. Kerana kita banyak bertaubat, kerana kita banyak minta ampun. Bangkit kita di mahsyar esok ni, bangkit dalam keadaan bersih. Kalau masa mati kita, kita satu orang yang menjunjung sunnah Nabi. Bangkit kita di mahsyar esok, keadaan kita bersih. Kalau masa kita mati itu, masa akhir hayat kita tu, kita satu orang yang Allah bagi kat kita hati ikhlas. Perkataan kita ikhlas. Amalan kita ikhlas. Bangkit kita di mahsyar esok ni, bangkit dalam keadaan bersih. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata, yub'atu kullu abdin ala ma mata alihi. Akan dibangkitkan manusia daripada kubur mereka di hari akhirat esok, ikut keadaan dia last masa dia mati. Dia orang macam mana. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, bersihkanlah diri kita dengan banyak beristighfar, banyak minta ampun dan banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kematian yang tak tahu bila ni, bila masa pun dia main, kita dalam keadaan ready untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Baharul Mazi jilid 15 muka surat 150. Muka surat 150 bab Maja'a fil qarni tsani. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan perkara kurun yang ketiga. Kurun yang ketiga maksudnya apa tuan-tuan? Kurun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan manusia di kurun itu? Kurun pertama, 100 tahun yang pertama itu kurun Nabi. Nabi itu ada dakwah. Selepas Nabi wafat, itu kurun kedua. Iaitu kurun para sahabat Nabi. Alhamdulillah, mereka semua dipelihara Allah. Dia mai kurun ketiga, iaitu kurun golongan At-Tabi'i. Apa hal dengan kurun yang ketiga ini? Ketahuilah saudaraku. Bermula kurun itu maknanya 100 tahun. Ini uslub ataupun cara Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya starting tiap-tiap satu bab dia start dengan definisi. Dia start dengan memberi takrif supaya kita ready untuk nak dengar apa dia nak kata seterusnya. So bila tajuknya kata fil qarni tsani, cerita tentang kurun yang ketiga, dia terang dulu kurun itu apa. Kurun itu ialah 100 tahun, dia kata. Dan tiap-tiap 100 tahun itu ialah satu kurun ataupun satu abad nama. Nah, kita ada panggil kurun, ada kita panggil abad 100 tahun. Maka telah dikira orang dan masyhur kiranya itu pada sekalian manusia. Memang kita kira macam tu. Kalau 10 tahun, kita kata satu dekad 10 tahun. 100 tahun, kita kata satu kurun. Dia macam tu. Jadi memang manusia cakap macam tu. Dia kata sesungguhnya daripada semenjak awal hijrah Nabi SAW sampailah kepada kita lah ni, telah pun lalu 13 kurun setengah. Ha, ni masa dia tulis kitab ni, dia kata 13 kurun setengah. Iaitu kerana sekarang telah sampai kita waktu menulis sutur ini. Ni waktu Syekh Al-Marbawi duk tulis kitab yang kita duk baca ni. Tuan-tuan, nak cari alim macam dia ni macam mana? Tuan-tuan. Bahrul Mazi, 22 jilid. Macam ensiklopedia yang orang putih dia buat tu. Dia buat kitab Sunan At-Tirmizi ni. Syarah kepada hadis-hadis At-Tirmizi ni. Dia bagi nama Bahrul Mazi, Lautan Madu ni. Dia tulis ni. Sampai jilid ke-15 yang kita duk baca ni, dia kata sampai di baris ni. Baris yang kita duk baca dalam ni, dia kata di dalam tahun 1359 hijrah. Ni kita baca ni tulisan ni berusia berapa lama tuan-tuan? Lah ni 1431. Tolak 1359 berapa? Lebih kurang berapa? 72 tahun ada. 72 tahun. 72 tahun. Kitab yang kita duk baca lah ni ditulis 72 tahun dulu. Saya mengajar di Masjid Sultanah ni dah 20 tahun dah dengan malam ni. Dah 20 tahun dah dengan malam ni tuan-tuan. Kita duk baca kitab ni tak habis-habis lagi. Kan? Pasal sebulan sekali cuti sekolah, cuti, cuti raya, cuti puasa, hantam 2 bulan. Yang tu yang 20 tahun pun tak habis lagi. Tapi nak apa katanya apa tuan-tuan? Nah, apa katanya Syekh Idris Al-Marwawi tulis kitab ni 72 tahun dulu. Sampai hari ni tuan-tuan kita baca, tuan-tuan ada rasa tak hadis yang kita baca dan syarah yang dibuat oleh Syekh Idris Al-Marwawi ni outdated? Ada rasa tak macam hak kita baca ni tak relevan? Ada rasa tak macam hak kita baca lah ni ketinggalan zaman? Ada rasa ada hadis yang kita baca hari ini ni tak sesuai baca dalam tahun 2010? Ada tuan-tuan rasa lagu tu? Tak ada tuan-tuan. Pasal apa tak ada? Pasal hadis Nabi ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat turun main Quran, Allah hantar main Nabi, Nabi menerangkan isi kandungan Quran dengan hadis yang kita duk baca ni. Oleh kerana Quran itu daripada Allah, oleh kerana kata-kata Nabi ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pastikan apa yang kita baca hari ini evergreen, sentiasa relevan dan sentiasa sesuai sehinggalah hari kiamat. Itu Islam. Itu Islam, satu agama yang daripada masa turunnya sampai hari ini sampai kiamat tidak akan berubah wala satu pun. Quran yang turun zaman Nabi, Quran yang dibukukan jadi Mushaf Utsmani pada zaman Sayyidina Utsman itu sampai kita hari ini, sampai kalau panjang umur ada anak cucu kita esok ni, Quran itu satu huruf pun tidak hilang. Satu huruf pun tidak dipindah. Satu huruf pun tidak boleh dipalsukan oleh sesiapa. Itu Islam. Yang kita wajib kena rasa bangga dengan Islam ni, pasal kita memegang satu agama yang genuine, satu agama yang original, satu agama yang tidak ada unsur-unsur pindaan pada dia. Sedih tuan-tuan apabila orang Islam hari ini dia jadi Allahu Akbar. Isu nama Allah saja memalukan semua pihak. Ulama besar-besar bertelaga tentang hal ni. Dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni. PhD holder dalam bidang agama, keluar cakap macam-macam. Tak sealiran, tak sejalan. Pihak yang memulakan isu ni, gelak tengok keadaan orang Islam hari ni, gelak tengok. Kita baru acuh sikit ayah. Acuh sikit ayah, kata kita nak gunakan terjemahan God kepada Allah. Acuh sikit ayah. Tu dia tengok. Tak sekata, tidak sependirian. Masing-masing dengan hujah yang berbagai-bagai. Apa nak jadi? Belum bercakap soal besar lagi. Soal kecil aja baru. Soal kecil aja baru. Hak satu kata tak apa apa. Hak satu kata tak apa tapi kita kena letak syarat. Hak satu lagi pula kata tak boleh. Lu boleh jadi kufur, boleh jadi murtad. Kacau tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rapuhnya orang Islam hari ini. Rapuhnya sampai macam tu. Kita takut kepada anak bangsa, anak yang sama agama dengan kita sendiri. Kita takut dia terpedaya dengan translation yang satu itu. Kita sendiri tahu anak-anak kita hari ini dari segi akidahnya, dari segi imannya fragile. Orang putih kata. Fragile maknanya rapuh, mudah pecah. Takut saya dengan kerana keluar satu buku, tulis kata Tuhan tu Allah pun budak ni dah jadi confused lah. Kita takut sampai macam tu. Budak-budak kita ni, kita takut sampai macam tu. Dalam keadaan Tuhan daripada tak puh nama Allah pun dia pergi jadi kalang kabut ni bukan sikit dah. Apatah lagi tuan-tuan, dia mai keluar buku esok ni, dia diubuh nama Tuhan, nama Allah. Budak-budak jenis nano-nano ni. Budak-budak jenis rapuh akidah ni. Budak-budak ni bila baca buku-buku macam tu terpedaya dia. Tuan-tuan, kalau dulu, satu ketika dulu, tak lama pun cerita black metal baru 4 tahun. 2 tahun, 3 tahun macam tu aja. Bukan sikit budak Melayu kita ni tak. Black metal. Depa approach budak-budak ni senang aja. Depa mai jumpa budak-budak hak kaki rambu ni, hak tak tahu waktu sembahyang pukul berapa, hak tak tahu hukum hakam agama, yang mengaji agama daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 tapi tak reti apa pasal agama ni. Depa mai approach, depa mai dekati budak-budak ni, depa tanya simple-simple punya soalan. Dia kata, adik-adik bangsa apa? Adik agama apa? Saya orang Melayu, saya orang Islam. Ni adik semayang tak lagi Zuhur ni? Penyeh, tak semayang. Orang Islam kalau tak semayang, salah dah? Tanya budak-budak ni. Salah. Salah tu maksudnya apa? Berdosa dah? Dosa. Ni adik-adik orang perempuan, adik tak pakai tudung ni, salah dah dalam Islam? Salah. Ni kalau adik tak pakai, adik berdosa dah? Dosa. Dia pergi macam tu. Dosa. Susah orang agama adik ni, silap sikit dosa, silap sikit dosa, dia masuk. Adik tak semayang pun dosa. Nak semayang pun sehari sampai 5 kali. No. Pagi-pagi buta dah nak kena semayang dah. Tengah hari baru duduk nak balik sekolah apa semua, nak kena semayang lagi. Sehari petang nak pergi main bola, nak kena semayang dulu. Susah orang agama adik ni, semayang banyak sangat. Dah tu pula kalau tak buat, berdosa. Adik tak mau kan main agama kami. Agama kami Tuhan sama juga. Tuhan Allah juga. Agama kami semayang seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Seminggu sekali tu pun kalau adik ni tak semayang, tak salah. Tak berdosa, tak masuk neraka. Jadi kita ada main mengaji tiap-tiap bulan. Masjid Sultanah ni kalau cakap macam tu, kena penampak buta lah. Bagi kita. Tapi bagi anak kita, tuan-tuan. Bagi cucu kita, tuan-tuan. Macam mana dengan mereka ni? Tuan-tuan boleh bagi satu garanti. Anak kita, cucu kita, mereka ada kekebalan. Mereka ada immunity. Mereka tahan dengan macam ni punya provokasi. Isu-isu yang macam ni perlu diambil kira bila bercakap satu-satu benda. Kita bercakap betul satu benda, sedangkan pihak lain berstrategi. Kita berbaik sangka, itu suruhan agama. Tapi pihak lain baik sangka ke dia dengan kita. Maka perkara-perkara macam ni kena duduk, kena bincang, expert dalam bidang yang tertentu kena brief kita. Pihak yang buat siasatan, yang buat kajian tentang budak-budak yang boleh terjerumus ke kancah-kancah rosak akidah ni, kena main bagi briefing dekat orang agama ni. Kalau kata dulu black metal, pihak special branch ada buat kajian tentang black metal. Finding dapatan yang mereka dapat daripada kajian ni, mereka kena main brief agama ulama ni. Kena bagi tahu betapa bahayanya mereka ni. Kita nak boleh kata kita setuju dengan kita nak kata kita tak setuju tu, kita kena dengar briefing daripada banyak pihak dulu. Baru satu cakap keluar. Jangan siapa teringat nak cakap, siapa teringat nak cakap, nampak dia jadi dalcah habis semua. Tuan-tuan, boleh rasa tak kekecewaan kita dalam bab ni? Kecewa kita ni. Sedangkan, mereka baru acah fikir dah. Begitu jadinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saya secara peribadi, saya setuju dengan tindakan minta supaya benda ni dibawa ke mahkamah yang lebih atas. Bincang balik dan buat keputusan semula tentang kebenaran yang telah diberikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita kena ambil ingat generasi masa depan. Anak-anak kita, satu agama dengan kita. Kena ingat, tuan-tuan. Bila dah tentu baru nak tengadah, dia sudah sangat lewat kemudiannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini, Syekh Idris Al-Marbawi bercakap tentang isu-isu yang macam ni, 71 tahun dulu dia bercakap. Sampai hari ni, benda ni relevan lagi. Katanya sesungguhnya telah lalu di dalam masalah 167 yang lepas dalam juzuk yang ke-15 ini. Hadis yang menunjukkan tiada satu tahun kemudian daripada satu tahun melainkan tahun yang kemudian daripadanya itu lebih teruk daripada tahun yang dahulu. Kita dah baca dah hadis ini. Nabi SAW dah beritahu dah, tuan-tuan jangan mengharapkan tahun yang mendatang lebih baik daripada tahun ini dan tahun yang lepas. Keadaan akan getting worse. Orang putih kata, dia akan pergi lagi teruk, dia akan pergi lagi karut, dia akan pergi lagi. Macam tu dia akan jadi. Keadaan akan jadi macam tu. Zaman Nabi SAW, zaman terbaik dalam sejarah Islam. Main zaman sahabat Nabi, okey lagi. Main zaman tabi'in dah tak ada. Sama-sama orang Islam ni dah tak ada, dah jadi macam-macam dah. Berebut nak jadi khalifah dan sebagainya. Dia main lagi. Sekarang 1431 hijrah. Tuan-tuan tengoklah apa jadi kepada keadaan yang ada di depan mata pada hari ini. Maka ni yang dia nak beritahu. Daripada tahun ke tahun, keadaan akan semakin teruk. Dan cukup panjang di sana telah diterangkan kehendak dan perihal yang berlaku itu. Dan di dalam bab ini pula datang hadis yang menunjukkan kurun yang dahulu itu lebih baik daripada kurun yang kemudiannya. Dan hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Katanya, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia itu ialah kurun aku. Nabi kata manusia yang paling baik adalah mereka yang hidup pada zaman aku hidup. Tuan-tuan tengoklah macam mana baiknya sahabat-sahabat Nabi yang empat ni. Sidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Tambah lagi sahabat yang kata Al-Asyarah, Al-Mubashiruna bil Jannah. Baca cerita-cerita mereka ni. Macam mana hebatnya mereka ni semua. Satu ayat Quran cukup untuk bagi mereka infak semua harta mereka. Dahsyatnya iman mereka tu. Satu ayat Quran cukup untuk dia tak fikir dua kali infak duit untuk agama Allah. Zaman duk berjalan, duk berlalu, duk lepas, dia main keadaan makin worse, makin teruk. Yang ni orang-orang Islam yang di dalam 100 tahun kemudian daripada dibangkitkan aku menjadi Nabi, ialah umatku yang pada ghalibnya lebih baik daripada umatku pada kurun yang kedua. Nabi kata, dia memang macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat Nabi, dia pas tengok muka Nabi lain. Hak beriman lah, hak tak beriman ni tengok pun tak ada apa. Hak beriman, dia tengok muka Nabi. Tengok muka Nabi cukup ni, dah cukup. Tengok muka Nabi tu, pahala. Tengok muka Nabi disusuli dengan rasa sayang, gandaan pahala. Sehingga ke dalam hadis Nabi SAW, di kalangan sahabat ni, dia antara sebab berebut duduk sah pertama tu. Dia antara sebab sahabat berebut duduk saf pertama tu bukan kerana pahala dia besar saja. Dia pun nak tengok pipi Nabi ketika Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni hadut di kanan ni boleh tengok pipi Nabi ni pura layak mata jatuh. Maka mereka adalah generasi, adalah golongan Nabi kata yang terbaik daripada kalangan seluruh manusia. Nabi kata macam tu. Dan dia kata kemudian sekalian orang yang mengiringi kurun yang pertama itu, mereka lebih baik daripada orang yang mengiringi kurun yang kedua. Kurun yang ketiga. Generasi kurun kedua lebih baik daripada generasi kurun ketiga. Dia kata. Kemudian pula sekalian orang yang mengiringi kurun yang kedua itu, mereka lebih baik daripada generasi kurun yang keempat. Begitulah seterusnya. Pasal apa? Kalau kata ayam tebu kita beli bulan puasa ni, hak kita beli mola tu memang tebu betul. Hak kita pergi beli yang dekat nak buka puasa ni, tak tahulah ayam gula merah ke, ayam apa tak tahu lah. Dia kena duduk tawang, dia kena duduk tawang sampai dah bang, tawang dia biar. Tak ada apa lah. Pasal apa dia memang macam tu. Orang alim pun, kita nak cari yang alim macam mana imam mazhab empat dulu, tak ada dah lah ni tu lah. Tak ada dah. Nak cari alim seumpama Imam Syafi'i, tak ada dah tuan-tuan. Imam Syafi'i itu bukan sahaja keturunan Nabi. Alim dia tu. Zaman Imam Mazhab 4 ni tuan-tuan, hadis belum di-classify lagi. Belum dikategorikan sebagai sahih, sebagai hasan, sebagai da'if. Belum lagi. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, mereka ni semua mai selepas Imam Mazhab. Dalam keadaan hadis belum dibukukan, belum diklasifikasi sebagai sahih, sebagai hasan, imam-imam mujtahid yang Imam Mazhab 4 ni sudah boleh mengistimbat hukum dan menjadikan hukum digunapakai daripada zaman dia sampai zaman kita hari ini. Tuan-tuan boleh bayang alim mereka macam mana. Kalau hari ni mai satu orang nak condemn imam-imam mazhab ni, janganlah tuan-tuan. Jangan macam tu. Pasal apa? Pasal generasi tu generasi yang masih hebat. Dia mai makin kemudian ni makin tawang. Tak ada apa kemudiannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kurun yang pertama itu ialah kurun sahabat Nabi. Manakala kurun kedua itu adalah kurun tabi'in. Dan kurun yang ketiga itu ialah kurun tabi'ut tabi'in. Dan demikianlah kiranya tiap-tiap kurun kemudian daripada itu, iaitu yang dahulunya lebih baik daripada yang kemudiannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Summa ya'ti min ba'dihim qaumun yatasammanuna wa yuhibbuna as-saman yu'tuna ash-shahada qabla an yus'aluha." Maksudnya kemudian datang pula kemudian daripada mereka itu satu kaum yang mendakwa diri mereka itu akan ada apa-apa yang tidak ada pada dirinya. Seperti apabila berkecek berbual dengan orang, maka ia membesarkan bualnya kerana menuntutkan gok. Katanya, aku ada kebun luas. Aku, bapa aku orang besar-besar dan orang ternama. Aku orang kenalan raja-raja dan orang besar-besar. Ataupun seperti dikata kepada taulan atau kepada orang-orang jahil akan hakikat dirinya bahawa dia kenalan raja dan kenalan orang yang besar-besar. Bahawa dia mempunyai kebun yang banyak, rumah kedai, ada gedung dan sebagainya. Dan sekian-sekian banyaknya ni. Cerita kata makin duk akhir zaman, makin duk ramai kaki gelembok. Orang kena faham gelembok. Bom pun boleh panggil bom, kaki bom. Sembang ni ya Allah, tolak hak orang hak dia semua kan? Sembang ni, ini perangai orang akhir zaman. Tawaduk tak ada, rendah diri tak ada, tak ada. Yang ada apa dia? Nak goh. Kenai seorang, pergi cerita kenai satu orang. Cerita dekat orang ni, cerita dia hebat yang tua. Cerita dekat orang ni, cerita online ni semua tak boleh pakai, dia seorang pun boleh pakai. Maka Syekh Idris Al-Marbawi bagitahu ni kepada huraian hadis ni, summa ya'ti min ba'dihim qaumun yatasammanuna wa yuhibbuna as-saman. Dia mai satu kaum yang depa ni gemuk-gemuk, dia kata. Dan depa suka kepada gemuk. Gemuk ni membayangkan apa dia? Kira mewah. Mewah, kaki makat, kira macam tu. Akhir zaman dia akan mewah macam ni. Yang bercakap ni hal yang melibatkan kebendaan. Cerita pasal harta benda. Cerita macam ni keadaan akhir zaman, dia kata. Dan anak aku tak habis lagi, dia duduk belajar ni. Anak aku, dia kata, sekian ramai yang terpelajar. Hidup abang kawan. Dan saya alhamdulillah lah. Surah tu slow, tapi dalam ni meletup-letup. Saya alhamdulillah lah, anak tak ramai, 7 orang je. Oh, kita perlu dengar, oh babi pakcik 7. Alhamdulillah lah, 7-7 masuk universiti. Suara cantik. Tapi dalam ni. Dia meletup macam gunung api. Bum, bum, bum. Dia meletup ni. Macam bangga diri. Alhamdulillah lah. Hal nombor satu. Bukan ada siapa tanya pun. Dia kata hal nombor satu. Hal nombor dua. Alhamdulillah. Lah ni kerja dengan United Nations. Saya pun tak nak tanya lah, tapi Pak Abang kat Mak lebar. Gaji $25,000. Kan? Jadi kalau kawan ada depan kata, Pak Haji, saya tak tanya pun. Taklah tak cakap mohon 2-3 bulan saya tu. Tapi nak habangnya apa dia? Akhir zaman memang ini trend dia. Akhir zaman ini trend dia. Trend nak cerita benda macam ni. Saya tak mau dah tanah tu hari tu ni. Mereka duk main suruh ambil juga, ambil juga. Haduk ada, banyak dah. Naga tu nampak cantik. Haduk ada, banyak letak dan tengok naik lalang ke dah tengah. Suruh ambil juga. Bukan murah nak main jual pun RM50,000. Tapi fikir-fikir, ambil je lah. Naga tu, naga cantik dah. Tapi ya Allah. Ini yang dia nak beritahu ni. Akhir zaman dia main macam ni. Padahal dia kata semuanya bohong, semata-mata bohong. Hak nama cerita tu, hak betul dengan hak murung ni bukan kata sama banyak. Hak murung tu banyak, hak betul tu sikit. Main pula kawan lain kata, dia kata ustaz. Dia cerita apa kalau ustaz tadi? Tak ada apa, dia main cerita dia anak tinak dia. Itu dia tak kerja, dia tanah-tanah dia. Kawan ni pula main tanya. Kita tak ada lah dia tersebut. Ni ustaz, saya nak abang satu ya. 10 dia cerita, kalau satu nak pakai pun fikir pergi banyak kali. Hai, dia tahu dulu betul kan? Tak ringkas cakap dulu betul, tak ringkas cakap. Kalau 10, satu nak pakai pun fikir pergi banyak kali. Oh, kita pun, oh, peringat hati ni, oh akhir zaman rupanya. Dia kata semua itu bohong belaka. Bahkan kerana kehendak gah dan kehendak nama sahaja. Dia kata, dia kata akhir zaman dia jadi macam ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbuna saman, artinya dan suka mereka itu akan gemuk-gemuk. Yakni suka mencarikan hal supaya gemuk dan tembun dirinya. Tembun dia kata tembun. Bahasa orang belah utara ni sahabat kita Ustaz Ismail Kamus, dia sembang dengan saya itu. Dia kata entah duk baca kitab Baharul Madi, dia kata anak nak baca juga, dia kata tapi perkataan dia kata duk main terkejut-terkejut, dia kata pasal Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata dia orang utara ni, dia orang Lubuk Merbau, Pelda Lubuk Merbau kan, orang Lubuk Merbau asal dia. Jadi dia bahasa kita dia tulis tembun tu, tembun ke jangan buka dalam kamus dewan tak jumpa orang tembun tu kan. Jadi kalau ustaz tu bukan orang utara, dia orang belah selatan, dia baca masalah ni apa pula dah ni. Dia kata gemuk okey lah faham, dan apa tambun ke tembun ke, dia kata ni orang Bukit Tambun kot dia lah kata. Begitu. Kita pernah jumpa lagi Syekh Idris Al-Marbawi, dia guna perkataan Ka'lam Bawara. Ka'lam Bawara. Kelebong. Tekan. Ai, kacau ni. Kelibor ke? Kelibor ke apa? Kelebong. Dia tulis perkataan itu bahasa bahasa kampung. Bahasa daerah, bukan bahasa bahasa surat, bukan bahasa standard. Okey. Baik. So dia kata akhir zaman ni orang ni dia wa yuhibbuna saman, dia suka kepada gemuk-gemuk dan tembun ni, dia kata. Dan senang sentosanya dengan makan minum yang sedap-sedap. Oh, ini orang akhir zaman. Cerita perjuangan ni perkara yang ke-25. Perkara yang pertama, yang kedua, ketiga ni kita cerita pasal nak hidup senang, kita cerita pasal nak buat duit macam mana, kita cerita pasal menjaga apa untung. Yang tu nombor 1 sampai nombor 15 yang tu lah. Nombor 16 baru cerita pasal masjid, kuliah, apa buat apa semua. Nombor 25 baru cerita pasal perjuangan. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam comfort zone. Dalam satu zone dan satu keadaan yang selesa. Kita berasa nak main mengaji, kita boleh main. Dari siapa, tak ada bom nak mencuk ke tengah jalan, tak ada. Kita tak duduk dalam keadaan sebahagian daripada orang Islam yang duduk di Palestin, sebahagian orang Islam yang duduk di macam-macam tempat yang macam-macam jadi. Even yang dekat dengan kita di selatan Thai cukup. Tak selesa. Ustaz-ustaz, alim ulama, tok-tok guru, mereka kadang nak keluar pergi semayang subuh pun. Bimbang. Bimbang. Ada yang keluar, tak sampai masjid. Yang di rumah ingat ada di masjid, yang masjid ingat hari ni ustaz ada uzur apa tak main, hilang tak tahu di mana, nak kata mati tak jumpa mayat, tak jumpa kubur, nak kata hidup tak jumpa dia. Keadaan macam tu di kita di Malaysia tidak ada. Keadaan yang macam ni tak ada. Ingat nak buat apa boleh buat. Tentu ingat nak main bukan nak main dah, tentu boleh main. Tentu ingat dah habis kuliah tak ada 10 orang nak balik, tentu boleh balik. Tak ada siapa ganggu, tak ada siapa kacau, tak ada apa. Kita duduk di dalam comfort zone. Dalam comfort, dalam keadaan yang comfort. Dalam keadaan selesa, dalam keadaan kita tak mau fikir pasal perjuangan. Bila tajuk perjuangan buat main pun kita tak berminat. Kita tak berminat pasal kita tidak duduk dalam keadaan yang kita terpaksa fikir perjuangan. Itu sebab orang tua-tua kita kadang marah orang muda-muda ni. Dia marah apa? Dia kata, hampa ni, dia kata, tak biasa makan ubi kayu. Dia kata, itu dia nak marah tu. Pasal dia dulu, bukan cakap makan ubi kayu, bukan cakap biasa makan ubi kayu. Makan ubi kayu, ubi tembun pun. Boleh nak masak nasi pun tak ada. Satu mai hari ni, dia kata, hampa ni, inilah. Dia kata, hampa ni, hampa tak pernah makan ubi kayu. Dia kata, dia biasa melalui getir hidup. Dia biasa melalui kepayahan hidup. Maka dia menghargai ni keadaan hari ini. Dia tahu macam mana harganya keamanan ini. Tapi hak tak biasa kena susah ni, dia tak tahu kata apa ada depan mata dia Allah ni, sesuatu yang berharga, sesuatu yang perlu dipertahankan, sesuatu yang perlu dijaga. Dia tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tak biasa susah. Kita hamba dekat anak kita kata, ayah dulu pergi sekolah, tu ayah hamba bagi sekupang je. Tu pun dia pada buat cebek mulut lah. Kupang merepek on tuan ni. Ayah sejuk betul kupang lah ni. Kita kata kita dapat sekupang. Kata orang tuan ni, talk nonsense. Merepek cakap. Maksudnya dia tidak melalui zaman itu. Budak-budak hari ni tak reti buat tobel. Kita habang dekat depa kata cak belum nak apa. Kita dulu miang satu badan ni hidup tebang berat puluh ni nak buat cak belum. Depa hari ni tak ada duduk depan komputer dalam rumah. Ada satu game baru rilis, depa check daripada internet keluar dah game tu. Dia hinggut ayah dia ni sampai jatuh ke pihak daripada kepala. Dia kata ayah ni keluar dah ni. Apa nama Max Payne yang terbaru punya keluar, kita tak apa benda Max Payne, apa benda Max Payne tu, ayah ni mana semua tak tahu anak kita hari ni. Tentu nak bercakap dekat dia tentang perjuangan, jangan tuan-tuan. Maka ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 1400 tahun dulu. Nabi bagi tahu benda yang zaman tu tak ada lagi, tapi Nabi bercakap tentang future. Ini istimewa Islam tuan-tuan. Baik dalam Quran, baik dalam hadis Nabi. Dia bersifat futuristik. Dia bersifat masa depan. Benda yang tak jadi lagi, Quran beritahu dah. Benda yang tak jadi lagi, Nabi beritahu dah. Dan ternyata apa yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, ternyata jadi. Manusia menjelang akhir zaman ni dia duduk dalam satu suasana yang selesa, yang tak berminat nak dengar tentang soal jihad, tak berminat dengar tentang soal perjuangan, tak berminat nak cerita tentang soal nak dakwah Islam kepada orang. Dia tak minat. Dia celik mata tengok semua Islam, ayah dia Islam, mak dia Islam, ayah dia tak pernah kena garis BP pun kerana Islam. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir tengok macam mana mak dia orang ambil besi panas cucuk kemaluan sampai mati. Dia tengok macam mana pak dia Yasir orang panggang hati-hati, macam mana orang duk panggang Dajjaj di Mekah tu, cekong 10 rial tu pak dia kena panggang menitik minyak badan titik-titik. Dia tengok benda tu, kalau bercakap tentang perjuangan, dia bukan sahaja boleh bercakap, bahkan dia melihat, bahkan dia melalui perjuangan itu. Itu beza dia. Dan beza ni yang Nabi nak bagi tahu kat kita, yang hadis Nabi sebut 1400 tahun dulu, malam ni kita baca. Nabi kata manusia akhir zaman ini, depa ni wa yuhibbuna zaman. Depa ni apa dia? Suka kepada hak gemuk-gemuk ni. Bahkan lebih teruk lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tuna syahadah. Artinya memberi mereka itu akan persaksian. Dahulu daripada bahawa dipinta akan mereka itu menjadi saksi ni orang hari ini. Orang tak suruh dia sumpah, orang tak suruh dia pergi jadi saksi, dia sendiri nak pergi. Tak ada siapa suruh saksi ni, biar orang suruh. Kita tampil sebagai saksi. Tak ada siapa suruh dia sendiri bagi saya tahu, saya tengok benda ni, saya jadi saksi saya. Pelik. Manusia akhir zaman ni dia tidak tahu implikasi kepada kesaksian palsu. Dia tak tahu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, benda-benda jahat ni di antara dia apa? Syahadatul zur. Memberi persaksian palsu. Dia tak tengok, dia pergi mengaku dia tengok. Dia bukan saksi, dia pergi mengaku dia saksi. Ini benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada umat dia, jangan hidup buat macam ni. Tapi manusia akhir zaman dia tak tahu implikasi kepada menjadi saksi palsu, maka dia dengan sukarela menawarkan diri menjadi saksi, sedangkan dia bukan saksi kepada kes itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yakni tiada siapa meminta kepadanya mempersaksikan apa suatu daripada perkara yang dipergaduhkan itu. Tiba-tiba dengan sendirinya datang dia menjadi saksi dengan suka hatinya dan juga dengan bohongnya. Dia volunteer nak pergi jadi saksi, suka rela nak pergi jadi saksi, dibohong pula lagi dalam persaksian yang dia bagi. Nah, terkadang-kadang bersumpah dia dengan tiada siapa suruh dia bersumpah. Orang tak suruh sumpah pun pergi sumpah. Pergi di masjid, pergi angkat Quran, sumpah ni betul ke? Siapa suruh? Orang tak suruh pun. Dia pergi sendiri. Dia offer diri dia nak pergi bersumpah. Begitu sekali. Bahkan dia seorang diri sahaja bersumpah bohong kerana meluluskan apa kehendaknya. Ha, dengan tak ada pasti pergi volunteer nak sumpah, nak mengaku satu benda yang orang tak suruh. Ini keadaan manusia akhir zaman. Masalah dia kata umat Muhammad yang baik itu ialah yang di dalam kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dibangkitkan menjadi nabi. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati al-qarnul ladzi bu'ithtu fihim. Lebih kurang maksud yang tadilah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku ialah sekalian orang yang di dalam kurun yang dibangkitkan aku di dalam kalangan mereka itu menjadi nabi. Yakni daripada kalangan sahabat aku. Nabi endorse benda tu. Nabi mengesahkan benda tu. Nabi kata umat manusia yang ramai-ramai ini yang paling baik ialah orang yang hidup pada zaman aku. Nabi kata. Orang yang hidup pada zaman aku itu sebab tak boleh tuan-tuan. Kita suka hati nak mencela ataupun nak mencerca sahabat-sahabat Nabi. Tak boleh. Tak sama mereka dengan kita. Kita buatlah macam mana pun. Kita tak akan sama dengan mereka. Pasal apa? Pasal mereka bersama dengan Nabi pada zaman awal Islam. Pada zaman susah Islam ni. Mereka bersama dengan Nabi. Walaupun mereka derma pada masa itu 1,000 rial. Katalah, hari ini kita derma 100,000 ringgit. Tak boleh sama dengan mereka. Sebab mereka derma ketika Islam ni tak popular. Kita derma ketika Islam sudah popular. Dia golongan as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah golongan yang awal-awal. Orang yang mula-mula. Pada zaman Islam mula-mula muncul, depalah orang yang bawa naik Islam. Sampailah kepada zaman yang kita terima Islam pada hari ini. Sampai bila pun, kita tak boleh potong mereka dari segi pengorbanan mereka untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, summa allazina yalunahum qala wala a'lamu dzakara tsalits am la. Maksudnya kemudian generasi yang berikutnya adalah yang mengiringi golongan sahabat itu, yakni mereka sebaik-baik umat kemudian daripada orang yang 100 tahun pertama itu dan orang-orang yang di dalam 100 tahun yang kedua, kata rawi, dan tiada aku ketahui dan aku tidak yakin adakah menyebut Nabi akan kurun yang ketiga ataupun tidak. Dia kata aku tak sure. Yang sure Nabi kata yang paling baik golongan sahabat yang hidup sama dengan Nabi, kemudian generasi yang kedua, generasi tabi'in. Hak berikutnya tu aku tak sure Nabi ada sebut ke tak sebut, kata rawi hadis ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, summa yansha'u aqwamun yashhaduna wala yustashhid wala yustashhadun ويخونون ولا يؤتمنون ويرشو فيهم الثمن. Sama macam tadi juga, kemudian daripada kurun yang ketiga itu jadilah beberapa kaum yang naik saksi mereka itu dengan sendiri dan bersumpah dengan nama Allah padahal tiada siapa minta mereka itu bersumpah, dan khianat mereka itu kepada orang dan tiada boleh dipercayai mereka itu. Hadirah main dah golongan yang kawut ni dah mula main. Ha? Golongan yang khianat, golongan dah main. Bahkan jika ditaruh apa-apa kepada mereka amanah, pastilah dihabiskan dan diengkarkannya. Kita pergi simpan duit pun dia kebaik kat dia. Dia namailah golongan yang tak takut dosa ni. Dan apa-apa katanya, tiada diperbuatnya. Dia namailah golongan yang cakap tak sopan dengan perbuatan dia. Dia namailah golongan macam ni. Dan memasyhurkan di dalam mereka itu akan gemuk. Yakni sentiasalah mereka itu bermegah-megah akan makan minum, tidur, pakaian dan segala yang sedap-sedap. Dia mainlah generasi yang tak mau sakit. Tak mau sakit. Saya tak nak senang saja. Ya, tak mau nak jadi susah, nak jadi nak tumpah darah untuk Islam semua, tak mau. Yang membawa kepada gemuk tubuh dan lebih-lebih kepada dunia. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tonton tengok muka surat sebelah. Ayat bawah tu pun dia ulang lagi cerita yang sama. Bab maja'a fil khulafa. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketahuilah saudaraku, bermula khalifah itu ialah satu orang yang menjadi ganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kemudian daripada wafat Nabi menjalankan sebagaimana yang disuruh Allah. Ini cerita selepas wafat Nabi, orang yang mengambil alih tempat Nabi sebagai pemerintah negeri. Mereka itu dipanggil khalifah. Mereka itu adalah khalifah. Khalifah maknanya dia pengganti. Dia pengganti Nabi dalam nak mentadbir negeri. Ha, ini start daripada Nabi wafat, ha, dia timbul soal ini. Siapa nak ganti Nabi? Bukan mengganti Nabi menjadi Nabi, tetapi mengganti Nabi sebagai pemerintah negeri. Habis itu start dah. Nak bagi siapa? Habis inilah timbul macam-macam cerita tuan-tuan. Yang kemudiannya Syiah ni pun main satu version cerita dia. Mereka kata sebenarnya apabila wafat Nabi, Ali lah orang yang paling layak menjadi khalifah yang pertama. Tapi dia kata tiga orang ni rampas benar ni daripada Ali, daripada klaim macam tu. Mereka kata Abu Bakar, Umar, Osman telah mengambil hak Ali sebagai khalifah. Sepatutnya Ali yang duduk bangku sebagai pengganti Nabi. Lepas tu dia exaggerate lagi sejarah ni sampai ke tahap dia kata apa? Cuba tengok. Semasa sahabat-sahabat berada di Balai Saqifah Bani Sa'idah, duk bincang tentang siapa nak ganti Nabi sebagai pemerintah negeri ni, Ali tak ada. Dia kata pada masa tu, memang betul Ali tak ada. Ali tak ada tu bukan kerana dia tak setuju dengan tiga sahabat ni. Ali tak ada kerana dia keluarga yang terdekat dengan Nabi. Satu, sepupu Nabi. Yang kedua, menantu Nabi. Maka dialah orang yang paling layak menguruskan jenazah Nabi yang mulia ni. Kerana dia adik-beradik paling dekat. Mai kot belah ni pun dia sepupu. Mai kot belah ni pun dia menikah dengan anak Nabi. Dia jadi menantu Nabi. Maka sudah sewajarnya urusan jenazah Nabi dia yang menguruskan. Maka dia ada di rumah menguruskan Nabi. Sahabat-sahabat duduk ada di sana memikirkan tentang soal siapa nak ganti Nabi, memerintah negeri. Kerana kalau sekiranya negeri tak ada pemerintah, kacau tu kan. Tuan-tuan boleh bayanglah kalau masjid tak ada terima. Kacau. Siapa nak naik ni? Ni nak sembahyang ni, tengok siapa nak naik. Tengok ni, nampak dia ni, sorban besar ni, tolak dia pun. Dia sorban dia besar, hati dia kecil. Dah, kita orang kata dia kata orang tu. Saya tak pakai sorban, saya ni itu kata begitu. Dah, contohnya. Kan? Dia pakai sorban, dia ikut sunnah Nabi, cantik dah. Tapi jangan tolak dia jadi imam. Oh, dia kata, kalau kerana pakai sorban ni, apa nak suruh aku jadi imam? Dia kata, aku tak mau pakai, dah rongkai balik dan nak. Pasal apa dia tak berani juga nak naik duduk tuan tu. Mungkin ingat senang kan nak jadi macam apa nama pemangku Sultan Pahang. Nak naik pemangku Sultan Kelantan. Nak naik jadi imam sembahyang hajat kepada ribuan orang di stadium Sultan Muhammad Kelantan tu. Belakang dia tu Buni Haji tu ada. Berani kan dia nak naik jadi imam? Nak sebut bismillah lagi jadi macam kawan hilang unta. Konok sangat jumpa balik unta tadi ni. Ha? Tunggu yang dia kata. Dia terbalik bercakap pula. Ha? Weh, senanglah tuan-tuan. Itu Runi Haji di belakang ni. Nak bismillah pun tak lagi jadi. Dah dia pergi silap di A'udzubillah terakhir ke apa. Dia nak jadi itu ketang ni. Nah. A'udzubillah. Terakhir pula. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik dah tu. Baca surah dulu pula dah. Boleh baca Fatihah ke benda dia. Gabra, gabra. Bukan. Pasal apa duk perasa ni orang lagi kemas duk dari belakang. Bukan. Benda-benda macam ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Ali bin Abi Talib mengambil tanggungjawab itu sebagai dia keluarga terdekat. Dia urus jenazah Nabi. Golongan Syiah mengambil kesempatan atas sejarah yang berlaku ni, mereka kata Ali tak pi ke Balai Saqifah Bani Sa'idah untuk bincang siapa nak ganti Nabi jadi khalifah kerana dia tak setuju dengan mereka ni. Dan mereka tu gila kuasa, dia kata. Abu Bakar, Umar, Osman ni gila puasa. Jenazah Nabi tak ke bumi lagi daripada kira nak bawa jawatan. Dia pergi kona kot tu. Tuan-tuan nampak tak? Ini yang kata politik. Politik ni satu isu boleh diulas dengan 10 macam ulasan. Kalau hak suka, dia ulas cara positif. Kalau hak tak suka, dia ulas cara negatif. Isu satu, insiden yang sama. Tapi ulasannya berbeza. Pasti apa? Pasti interest dalam diri pengulas itu tidak sama. Kita kena faham benar-benar ni semua. Maka sejarah tu memang macam tu. Nabi wafat dan pada masa itu yang Abu Bakar, Umar, Osman duduk ada di sana bincang siapa nak ganti Nabi, yang Ali duduk ada di rumah urus jenazah Nabi, itu perkara hak sebenar jadi. Tapi pandangan daripada pihak yang bermacam-macam. Satu pihak kata Abu Bakar, Umar, Osman ada di sana. Pasal apa? Pasal jawatan pemimpin negeri ini penting. Kalau tak ada, kacau. Maka benda itu mesti diuruskan segera. Hak ni, Ali dah ada dah. Tak apa, Ali tolong urus. Sali main time semayang, kita dapat main semua. Itu satu ulasan. Ulasan Syiah pula kot lain. Dia kata, tengok, Ali, dia tak macam mereka ni. Mereka ni gila puasa. Mereka nak jawatan khalifah. Ali, dia tu jaga Nabi. Sampai akhir hayat Nabi. Dialah yang urus Nabi. Dia pergi ulas kot tu pula. Peristiwa yang sama. Ulasannya berbeza. Pasal apa? Pasal pandangan politik yang tidak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni disebut balik di dalam bab yang kita baca ni, bab Maja'atil Khulafah. Cerita tentang khalifah ini. Dia kata, dan berjalanlah sebagaimana jalan yang diajak oleh Nabi SAW dan menurut bekasnya dan jalannya. Maka menjadi khalifah Rasulullah SAW itu tiadalah boleh seorang diri. Dia kata, nak menjadi pengganti Nabi ni tak boleh seorang diri. Maksud apa? Tak boleh dismawa diri. Tak boleh ni minta laluan sikit bagi saya lah jadi khalifah, boleh tak? Tak boleh lah betul. Tak boleh lah betul. Minta bagi kat saya lah khalifah ni. Minta bagi kat mereka. Oh, tak boleh lah betul. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman tu ada di sana bukan mereka menawarkan diri. Mereka tu ada di sana kerana jawatan itu penting. Nabi kata apa? Nabi kata kalau naik kenderaan, nak bermusafir, kalau ada dua orang, atau tiga orang, ataupun lebih, Nabi kata seorang mesti jadi ketua. Kita naik kereta nak pergi mengaji ni, naik dua orang, naik tiga orang, seorang kena jadi ketua. Apa-apa jadi, dia akan bagi final say. Final say. Kata muktamad dia kena bagi dan orang lain kena dengar. Kalau kita tak pilih siapa jadi ketua, tak lagi dia ni kata utara, dia ni kata selatan, dia ni kata timur, kacau bila habis. Ketua kena ada. Pentingnya jawatan itu di dalam Islam. Ini kan pula nak mentadbir negeri. Islam sudah ada satu daulah. Islam sudah ada satu kerajaan di Madinah. Dan hari ini Nabi wafat. Pengganti Nabi mesti kena lantik sekarang juga. Abu Bakar As-Siddiq tak tawar diri dia. Orang pilih dia berdasarkan beberapa kriteria. Wanu wak mai balik cerita yang ni, wak mai cerita istimewa Abu Bakar di sisi Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka akhirnya sepakat pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Dia bila dapat jawatan, apa ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila terima jawatan? Bila dilantik, diamanahkan jawatan itu kepada dia. Dia kata, inni wulitu alaikum walastu bikhairikum. Ucapan yang paling indah dia keluar. Inni wulitu alaikum. Sesungguhnya aku telah dilantik menjadi wali, menjadi ketua ke atas hampa semua. Walastu bikhairikum. Bukanlah aku orang yang paling baik di kalangan hampa semua. Hari ini tak ada ucapan macam tu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang memilih saya. Dengan senyum pun nampak makai. Itu dah menang lah. Masa nak pilih calon ni pun la ilaha illallah. Masa nak pilih calon ni, macam-macam. Pilihlah aku. Jangan pilih dia. Dia ni pibicik pun, dia ni pibicik pun, dia ni pibicik. Mati-mati mau. Muslimin dan muslimah ini rahmat Allah dia. Jauhnya kita dengan tunjuk, dengan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata di sini, dia kata tak boleh dengan semawa diri, bahkan maulah dengan diangkat oleh kaum muslimin yang mempunyai kekuatan dan lainnya dengan berakad janji dan mengaku dialah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dengan orang mencadangkan dia dan sokongan yang padu daripada majoriti orang baru dia boleh menjadi khalifah. Begitu keadaan dia, dia kata. Dan orang-orang besar-besar dan orang-orang yang mempunyai kekuatan itu pula semuanya maulah mengaku taat dan menurut apa perintahnya. Ni, zaman tu tuan-tuan semua hebat. Kalau Abu Bakar hebat, kalau Abu Bakar tu hebat, Umar pun hebat, Osman pun hebat, Ali pun hebat. Masing-masing dengan kehebatan masing-masing. Itu yang nama-nama besar. Nama yang kurang besar sedikit, Abdurrahman bin Auf juga hebat. Talhah bin Ubaidillah juga hebat. Dalam pada yang hebat-hebat tu, nak pilih cream of the cream, orang putih kata. Nak cari hak cream daripada kalangan cream hak ada. Bukan senang, tuan-tuan. Tapi oleh kerana zaman sahabat yang merupakan generasi terbaik ini, dia tak berasa dia lebih layak daripada orang lain. Dia rasa orang lain lebih layak pada dia. Dengan kerana ada sifat tu, siapa yang dipilih, semua orang bagi bai'ah, taat setia kepada dia. Tengok, beza banyak lah daripada hak zaman yang Nabi kata, qarni, kurunaku yang terbaik itu dengan kita hari ini. Beza cukup banyak. Mereka melihat jawatan itu sebagai taklif, sebagai satu beban atas belakang. Hari ini orang melihat jawatan itu sebagai tashrif, sebagai satu kemuliaan, privilege untuk dia. Daripada awal pandangan dia dah tak betul. Bila dia duduk di bangku tu, dia akan jadi orang yang tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidaklah menjadi khalifah itu sebarang-barang orang sahaja. Bahkan maulah ia daripada bangsa Quraisy kalau zaman tu. Hak nak dilantik duduk tu mesti Quraisy. Quraisy ni bangsa yang paling mulia di kalangan suku Arab yang ada pada masa tu. Quraisy. Dan dalam kalangan Quraisy tu pula ada pula satu puak yang perasan lah. Dia ada pula satu puak perasan dalam Quraisy ni. Dia panggil puak Humus. Ha min sin Humus. Atau tuan-tuan baca adalah hadis cerita pasal manasik haji, tuan-tuan akan jumpa cerita tentang puak Humus ni. Apabila mai apa perintah haji, disyariatkan ibadat haji, daripada kalangan Quraisy, Humus ni depa tak mau wukuf di Arafah. Depa nak wukuf atas bukit dekat Muzdalifah. Jadi pasal apa yang tak mau pergi di Arafah, duduk di padang datar sama dengan orang ramai? Pasal mereka rasa mereka lebih mulia daripada orang lain. Maka tak wajar mereka yang mulia ni pergi duduk gue sekali dengan golongan marhain di bawah tu. Mereka nak wukuf di atas bukit di Muzdalifah. Ini yang timbul keluar mai hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu ialah mesti kena ada di Arafah. Apa turun bila ni? Amnu kat turun bila. Apa benda? Dia ada orang-orang yang golongan-golongan yang macam ini ada. Baik. So dia kata dalam kalangan Arab itu Quraisy lah orang yang mulia. Lagi alim mereka itu, berakal mereka itu daripada beberapa syarat di dalam kitab-kitab fiqh. Syarat-syarat yang ulama mu' ada kepada kebanyakan golongan Quraisy ini. Maka sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan akan banyak bilangan khalifah kemudian daripada wafatnya yang jadi mereka itu daripada bangsa Quraisy. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu min ba'di 12 amiran. Nabi sebut macam tu. Apa dia? Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kemudian daripada wafatku 12 orang khalifah, 12 orang khalifah yang berganti-ganti, yakni yang dinaikkan oleh orang. Seorang kemudian daripada mati seorang. Nabi sebut macam tu. Ada 12 khalifah Nabi kata. Sambung hadis tu qala summa takallama bi syai'in lam afhamhu fa sa'altu allazi yalini fa qala kulluhum min Quraisy. Kata Jabir, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dengan sesuatu yang tiada aku reti apa dia. Nabi bercakap lagi tapi Jabir kata aku tak clear dengan apa Nabi kata. Oleh kerana kurang sampai ke pendengaran aku akan sabda Nabi itu. Maka bertanya Jabir bin Samurah kepada orang yang mengiringinya. Dia tanya orang sebelah dia. Yakni kepada orang yang berhampiran duduk dengan dia. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu? Maka orang yang hampir duduk dengan dia itu menjawab dengan katanya, sabda Nabi SAW, orang-orang 12 yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya daripada Quraisy. Nabi kata semua yang 12 khalifah selepas Nabi ini daripada Quraisy, yang kemudiannya orang kira start daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan daripada Bani Umayyah. Bila betul 12 semuanya daripada Quraisy. Tuan-tuan tengok, Nabi sebut benda tu jadi. Kemudian hadis yang akan datang insya-Allah kita akan baca, Nabi sebut bilangan tahun pula. Ni insya-Allah hadis yang akan datang ni, Nabi sebut bilangan tahun pula kepada empat khalifah yang akan menggantikan dia ni, daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Nabi sebut bilangan tahun daripada Abu Bakar sampai Ali itu berapa lama. Nabi sebut benda tu, dan selepas habis bilangan tahun itu akan mulalah kelam kabut di kalangan pemerintah yang ada. Nabi kata hadis Nabi itu kemudian terbukti. Depa jumlah balik masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Mai zaman Sayyidina Umar berapa tahun? Mai zaman Osman berapa tahun? Mai zaman Ali berapa tahun? Pak kata jumlah dia sama, dia tally dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bulan depan kita baca tentang apa nama kisah-kisah hebat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada ini kita masuk khalifah itu 12, apa maknanya? Apa makna yang kata 12 khalifah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Tuan-tuan, kita baca hadis yang seronok juga. Sebab hadis tak bohong kita. Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata begitu. Nabi kata wa khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik berita itu ialah Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, selagi mana kita duk mengaji agama ni, kita bersandar kepada Quran, kita bersandar kepada hadis. Kita duk atas jalan betul. Itu aja cerita dia. Tuan-tuan, siapa main nak petikai kita, tuan-tuan siapa main nak bercakap apa kat kita, selagi mana yang kita bercakap itu sandarannya Quran, sandarannya hadis, maka itu betul. Habis, full stop. Tuan-tuan cakap banyak. Nah, tuan-tuan cakap banyak. Jadi kita memilih untuk baca kitab macam Baharul Majlis ni, kita hadis juga. Hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Apa yang kita baca ni tidak lain melainkan benar belaka. Cuma kita nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita kekuatan. Yang pertama apa? Kekuatan untuk nak main mengaji. Itu satu kekuatan. Yang kedua, kekuatan untuk mengingat apa yang kita mengaji. Dan yang ketiga, kekuatan untuk kita nak praktis apa yang kita belajar ni. Allah bagi kat kita tiga benda ni tuan-tuan. Syukurlah. Syukurlah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di atas jalan Islam, jalan iman, dia matikan kita sebagai orang yang beriman, kita bangkit di mahsyar, kita bersama dengan golongan yang beriman. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين علي وفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ahem.